إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الناس عباد الله merupakan perkara yang hendaknya kita sadari semua bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat terbesar yang hendaknya senantiasa kita senantiasa mengingat dan mensyukurinya, yaitu nikmatul Islam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk berislam, untuk memeluk agama yang tidak ada agama selainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat yang anugerahkan kepada kalian. "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam yang tidak ada seorang pun yang akan bisa selamat kecuali tatkala memeluk dan berpegang teguh dengannya. Siapa saja yang berpaling dari Islam, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima agama tersebut dan dia di negeri akhir termasuk orang-orang yang merugi. Terlebih lagi saudara-saudaraku fillah, tatkala seorang hamba telah mendapatkan nikmatul Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan nikmat sunnah. Nikmat yang dengannya seseorang selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, juga telah datang dari sahabat-sahabat yang lain, khabar yang hendaknya kita yakini. "Wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fil nari illa wahidah." Sungguh umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya berada di neraka kecuali satu golongan saja. Lalu siapa mereka ini? Para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas perkara yang aku berada di atasnya, juga para sahabatku berada di atasnya. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin, apabila menginginkan keselamatan, menginginkan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, maka wajib kita untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian di antara hal yang hendaknya kita ingat, bahwasanya kita berada di hari yang agung. Hari yang disunnahkan untuk menunjukkan kebahagiaan padanya. Hari yang disunnahkan bagi kaum muslimin untuk merayakan dan bersukacita padanya. Akan tetapi perayaan kaum muslimin bukanlah dengan hura-hura maupun kemaksiatan, melainkan perayaan mereka dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu taala dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun Nahr wa ayyamut Tasyriq aiduna ahli al-Islam." Hari Arafah dan hari Nahr, hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, demikian pula hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita wahai sekalian kaum muslimin. Oleh karena itulah wajib untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hari-hari tersebut. Kita rayakan hari ini dengan kegembiraan, dengan meluaskan makan dan minum kepada keluarga kita. Namun jangan sampai lupa bahwasanya di sana ada syariat yang juga Allah Subhanahu wa taala tuntun dari kita untuk berzikir dan mengingat kepadanya. Ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari Mina, yaitu hari-hari Tasyrik seperti ini, adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di antara peribadatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat ini, demikian pula umat-umat sebelumnya, yaitu ibadah penyembelihan kurban yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan penyebutannya dengan salat, yang merupakan seagung-agung ibadah badaniyah dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau semata-mata untuk Rabbmu. Salatlah engkau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hajj, yang menunjukkan bahwasanya syariat ini merupakan syariat umat-umat yang terdahulu juga, walaupun pada perincian syariat masing-masing berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelihan kurban. Dan di sini penetapan bahwasanya ibadah penyembelihan kurban telah ada pada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tata caranya berbeda-beda dan perincian syariatnya berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan di antara hikmah disyariatkannya penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kalian mengingat Allah, agar kalian menyebut-nyebut namanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kalian berupa binatang-binatang ternak. Karena ini sungguh merupakan nikmat yang wajib kita mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua untuk menyembelihnya semata-mata sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, maka jangan kalian sekutukan, jangan kalian melakukan kesyirikan, dan kalian persembahkan ibadah kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya kalian menyerahkan diri, kalian beribadah kepadanya, kalian menyerahkan kurban-kurban kalian. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging dari hewan kurban tersebut. Tidak pula akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan seseorang yang berkorban tatkala dia mengeluarkan hartanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sembelih hewan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula akan sampai kepada Allah darah-darahnya, akan tapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Maka wajib bagi siapa saja yang berkorban untuk mengikhlaskan pengorbanan dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya karena manusia, bukan karena diingin dilihat oleh manusia dan seterusnya. Demikian pula bagi mereka-mereka yang belum dimudahkan untuk bisa berkorban, maka hendaknya mewujudkan peribadatan-peribadatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, maka berserah dirilah kalian kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada ahlul ikhbat. Siapa mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, kabar gembira dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya al-mukhbitun, mereka-mereka dari kalangan ahlul ikhbat, yaitu al-khadhi' lillah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mustaslim li amrih, mereka-mereka yang berserah diri, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintahnya. Wa tawadhu' li ibadihi, dan orang-orang yang bersikap tawadhu' terhadap sesama hamba. Yang kemudian, golongan yang mulia ini, mereka-mereka yang mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat utama yang ada pada mereka, yang hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala maka timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati mereka. Rasa takut yang dibangun di atas kecintaan dan harapan. Ini sifat-sifat yang hendaknya kita wujudkan. Tatkala disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati kita merasa takut, takut atas azab-Nya dan berharap atas rahmat-Nya yang begitu luas. Kemudian yang kedua adalah wassabirina ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang bersabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka berupa musibah-musibah. Karena sungguh, selama seseorang berada di dunia ini, tidak akan lepas dari musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasibannas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat sebelum kita, agar diketahui siapa-siapa yang betul-betul jujur keimanannya dan siapa-siapa yang hanya berdusta belaka. Demikian pula kita akan diuji. Maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik dalam setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan akan menjadi orang-orang yang bersabar terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada kita. Sifat yang ketiga, wal muqimis shalah, yaitu mereka-mereka yang menegakkan salat. Menegakkan salat yang merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang tidak akan tegak kecuali dengannya. Perkara yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salat. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin, rijalan wa nisaa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk kita betul-betul memberikan perhatian terhadap salat kita. Karena salat merupakan tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Apabila salat seorang hamba bagus, maka akan bagus perkara-perkara yang lain. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keagungan salat ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu akan melarang dan mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Maka siapa saja yang belum sampai salatnya mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran, maka hendaknya betul-betul mengoreksi salatnya. Ada apa dengan salatku? Ada apa dengan salatku? Sehingga salat tersebut belum bisa mencegah diriku dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sungguh, siapa saja yang salatnya bagus ma'asyiral muslimin, salatnya betul-betul sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti salat tersebut akan mencegah pelakunya dari semua perbuatan-perbuatan keburukan. Ini sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, dari sifat-sifat mereka-mereka yang tunduk kepada Allah dan sifat-sifat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan di dunia akhirat, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang mereka-mereka yang berinfak dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, infak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi mereka-mereka yang berinfak di jalannya semata-mata ikhlas, akan diberikan naungan tatkala manusia sangat membutuhkan naungan di hari kiamat. Al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dan amalan yang seseorang berangan-angan untuk bisa mendapatkan waktu walaupun sekejap tatkala telah datang kematian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga tatkala datang kematian tersebut dia berangan-angan untuk bisa ditangguhkan. Apa yang dia katakan? Apakah dia menginginkan untuk memberikan wasiat atau ingin bertemu dengan keluarga atau yang lainnya? Tidak, saudara-saudara kufillah. Yang diinginkan hanya minta waktu sekejap, fa as-sadaqa wa akum minas salihin, untuk aku bisa bersedekah, untuk aku bisa berinfak di jalanmu sehingga aku menjadi orang-orang yang saleh. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih ada, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita jatah hidup di dunia yang tidak akan mungkin dipanjangkan, tidak pula mungkin dipendekkan. Setiap bertambah hari berarti bertambah dekat kita dengan hari akhir. Bertambah hari berarti bertambah dekat kita dengan ajal-ajal kita. Oleh karena itulah manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk mewujudkan ketaatan kepadanya dan mengusahakan empat perkara ini, sehingga seseorang bisa masuk dalam kategori ahlul ikhbar yang mendapatkan bushra, mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa dammir kufra a'da'aka a'da'ad din. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.